ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman, para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka mengkaji kitab Syama'il An-Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama bahwa isi dari kitab Syama'ilun Nabi adalah tentang mengenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri fisiknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi, bagaimana penyayangnya Nabi, semua tentang karakter dan kepribadian serta ciri fisik Nabi kita pelajari dalam kitab Syama'ilun Nabi. Maka hendaklah kita memiliki kitab ini supaya tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban kita adalah beriman kepada Nabi dan meneladani Nabi. Bagaimana cara kita mencintai dan meneladani Nabi? Tentunya kita harus mengenal Nabi. Salah satu cara untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari seluk-beluk tentang beliau yang terhimpun dalam kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwatal iman, pada pertemuan yang kedua ini masih dalam bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masih bab seputar ciri fisik bentuk jasadia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan pertama kita jelaskan hadis yang pertama sampai ketiga ya. Yang mana dari hadis pertama, hadis kedua, dan hadis ketiga, kemarin kita simpulkan beberapa sifat-sifat jasadia atau ciri fisik Rasulullah. Di antaranya kemarin sudah kita jelaskan, Rasulullah itu postur tubuhnya ideal, proporsional. Rasulullah laisa bitawil wa laisa bilqusir. Rasulullah tidak tinggi menjulang dan tidak pendek. Walakin al-aqrab ila tawil, tapi Rasulullah lebih dekat ke panjang, tidak pendek, ketinggi maksud saya. Tapi bukan tinggi yang menjulang. Kemudian kemarin juga sudah diterangkan Rasulullah itu ba'idu ma baina mangkibai, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain, bahu yang satu dengan bahu yang lain itu berjauhan. Artinya Rasulullah itu dadanya bidang. Kemudian rambutnya Rasulullah tidak keriting, tidak kriwul kata orang Jawa, namun tidak lurus kaku, pertengahan. Kemudian rambutnya kulitnya Rasulullah, warna kulitnya Rasulullah bukan putih yang benar-benar putih, tetapi juga tidak hitam atau coklat kehitaman, tidak pula. Tetapi warna kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putih dan ada kemerah-merahannya. Kemudian rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang ya, kemarin diterangkan sampai mencapai bahu beliau, dua pundak atau bahu beliau. Itu beberapa ciri fisik yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada hadis yang keempat. Ya, di sini saya memakai kitab Syarah Syama'ilun Nabi ya, kitab aslinya Syama'ilun Nabi karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kebetulan syarah yang saya pegang adalah syarah dari Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ini kitabnya, bagi yang belum punya segera punya, milikilah kitab yang bagus ini. Dan alhamdulillah juga sudah diterjemahkan dengan terjemahan, terjemahnya juga sudah ada Ya, ada Arabnya, ada juga terjemahannya. Alhamdulillah, monggo yang sudah bisa bahasa Arab, ya pakai kitab yang Arab. Yang belum bisa bahasa Arab, bisa beli kitab terjemahannya. Baik, khotol iman, rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita buka hadis yang keempat. Ya, qala al-muallif al-imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pengarang kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau berkata, silakan diperhatikan, haddatsana Mahmud ibn Ghailan, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, qala, ia berkata, haddatsana Waqi'un, telah menceritakan kepada kami Imam Waqi', qal, ia berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Nabi yang mulia Barra bin Azib. Jadi Barra, al Barra bin Azib, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Barra bin Azib, sahabat Nabi ini berkata, perhatikan ya, ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra'a ahsan min Rasulillah. Tidak pernah aku melihat seorang yang memiliki rambut yang panjang, yang rapi, memakai baju merah, yang lebih rupawan dan lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata sahabat Nabi Al-Barra bin Azib menceritakan Rasulullah. Aku tidak pernah melihat orang yang berambut panjang, ya, bahkan dalam riwayat sampai menutupi daun telinga beliau sampai ke bahu beliau. Tidak pernah aku melihat orang yang berambut panjang memakai baju merah yang lebih ganteng, yang lebih rupawan, yang lebih menawan daripada Rasulullah. Tidak pernah aku jumpai orang yang lebih cakep, lebih ganteng dari Rasulullah. Lahu sya'run yadribu mangkibaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang mencapai kedua bahu beliau. Jadi panjang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang orang zaman itu, zaman seperti itu tidak seperti zaman sekarang, rambutnya pendek-pendek. Zaman itu memang panjang-panjang. Di antaranya Rasulullah pun berambut panjang. Lau sya'run yadribu mangkibaihi. Rasulullah memiliki rambut yang mencapai kedua bahu, kedua pundak beliau. Ba'idu ma bainal mangkibaini. Rasulullah itu antara pundak yang satu dengan pundak satunya itu jauh jaraknya. Berarti maksudnya apa di sini? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya bidang, gagah gitu ya. Dadanya itu bidang. Artinya beliau bukan orang yang kurus, bukan orang yang tidak gagah, bukan. Tapi beliau adalah orang yang gagah, yang dadanya lebar, rambutnya apa namanya sampai ke kedua bahu beliau. Kemudian ikhwatal iman, beliau melanjutkan, Barra bin Azib radhiyallahu anhu, lam yakun bil qasiri. Rasulullah bukan orang yang bertubuh pendek, bukan. Ya, wala bittawil, tapi Rasulullah bukan tinggi pula. Maksudnya bukan tinggi ini bukan berarti Rasulullah itu pendek. Maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memang bukan pendek. Jadi tidak tinggi menjulang, tapi tidak pendek. Tapi antara pendek dengan tinggi, beliau lebih condong ke tingginya, tapi bukan tinggi yang terlalu begitu maksudnya. Kita baca syarahnya. Maksudnya lam yakun bil qasiri wala bitawili. Rasulullah bukan orang yang pendek dan juga bukan orang yang panjang atau tinggi. Maksudnya bagaimana? Diterangkan aikana sallallahu alaihi wasallam muqassadan bainat tuli wal qasr. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan, ideal, proporsional. Ya, antara tinggi yang panjang sekali dan antara pendek. Laisa bitawilil ba'in. Rasulullah tidak tinggi yang sangat sangat menjulang tingginya jelas begitu bukan. wala bil qasir. Rasul tidak pendek. Wa inna ma kana baina dzalik, tapi Rasul pertengahan. Nah, ini garis bawah ya, ada ucapan terakhir dari pensyarah Syekh Abdul Razak berkata, walakin aulakinnahu ila tuli aqrab. Tetapi Rasulullah itu lebih dekat ke panjang dan tinggi daripada pendek. Bisa dipahami ya? Jadi Rasulullah tidak tinggi menjulang, Rasulullah juga tidak pendek. Tetapi antara pendek dan tinggi ini Rasulullah lebih dekat ke arah tingginya. Rasulullah lebih ke tinggi, bukan ke arah pendek. Ya, cuman bukan tinggi yang terlalu. Itu maksudnya ikhwatal iman. Jadi tubuhnya Rasulullah itu proporsional, ideal. Laisa bitawilil ba'in wa laisa bil qasir. Tidak tinggi menjulang, tapi bukan pendek Rasulullah itu. Gitu ya, pertengahan. Itu hadis yang keempat. Sebenarnya hadis keempat ini sudah ada cirinya pada riwayat sebelumnya, yaitu hadis yang ketiga, hadis yang kedua, hadis yang pertama sudah masuk sebenarnya. Karena di sini menjelaskan tentang Rasulullah rambutnya panjang, Rasulullah memakai baju warna merah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya mencapai apa tadi? Kedua bahu. Rasulullah itu antara apa namanya? Pundak yang satu dengan pundak yang lain, bahu yang satu dengan bahu yang lain itu berjauhan. Ba'id ma bainama. Artinya Rasulullah bidang. Nah, ini sebenarnya sudah ada di pertemuan yang lalu, tapi karena memang ini kitab ini menghimpun riwayat-riwayat yang banyak, semua yang berkaitan tentang ciri fisik Rasulullah dimasukkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini. Ini hadis dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang sahih. Itu hadis yang keempat ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pindah hadis yang kelima. Pindah hadis yang kelima, silakan dibuka yang ngikuti ya. Haddatsana Muhammad ibn Ismail. Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata, haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim menceritakan kepada kami. Qal, ia berkata, haddatsana Al-Mas'udi. Telah menceritakan kepada kami Mas'udi. An Utsman bin Muslim bin Hurmuz, dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz. An Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, jadi sekarang perawi dari sahabat adalah Ali bin Abi Talib. Ya, sangat hafal ya cirinya Nabi, fisiknya Nabi. Wong Ali ini sejak kecil bersama Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sebelum dijadikan menantu Rasulullah sudah dekat sama Nabi. Mengapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini kan putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Nah, Abu Thalib ini anaknya banyak dan Abu Thalib bukanlah orang yang kaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menikah dengan Khadijah, Rasulullah sudah memiliki kehidupan yang layak, maka Rasulullah ingin balas budi kepada pamannya tercinta namanya Abu Thalib yang merawat Nabi sejak kecil. Maka ingin balas budi dan Rasulullah memelihara Ali bin Abi Thalib sejak kecil. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil sudah diasuh sama Nabi, dipelihara sama Nabi. Jadi khatam seluk-beluknya Nabi. Makanya kalau kita baca sejarah, Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil. Ya, Ali bin Abi Thalib adalah radhiyallahu anhu seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bocah kecil. Karena memang sejak kecil dirawat Nabi, dipelihara Nabi. Lah, beliau meriwayatkan tentang ciri fisiknya Nabi yang sekarang akan kita dengarkan nih. Ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib. Ya, kita tahu keutamaan beliau sangat banyak. Beliau ahli bait, ya, beliau juga sepupu Nabi. Beliau adalah menantu Rasulullah, beliau adalah ayah dari cucunya Nabi, Hasan wal Husain. Beliau dijamin masuk surga. dan banyak keutamaannya yang enggak mungkin kita sebutkan semua. Tayib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bilqasiri. Ali bin Abi Thalib berkata, mensifati Rasulullah. Rasulullah itu bukan orang yang tinggi, kata beliau. Wala bilqasir, tapi Rasulullah bukan orang pendek. Kemudian diterangkan, syathnul kaffaini wal qadamaini. Rasulullah itu tebal. Tebal apanya? Tebal kedua telapak tangannya. Dan tebal pula kedua telapak kakinya. Nah, ini penting untuk diketahui. Tebal ini maknanya bukan negatif. Dan tebal ini maknanya bukan kasar. Beda loh tebal sama kasar itu. Ya. Jadi saya ulangi, Ali bin Abi Thalib mensifati Rasulullah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bilqasir. Rasulullah itu tidak tinggi menjulang, tidak pendek. Syathnul kaffaini wal qadamaini. Rasulullah itu tebal kedua telapak tangannya dan tebal pula kedua telapak kakinya. Tebal ini bukan berkonotasi negatif, tapi positif. Makanya diterangkan di sini, perhatikan. Yang dimaksud syathnu artinya tebal. Wahada la yaktadil khusyunah. Tebal bukan berarti keras, bukan berarti kasar. Bukan ya. Faqat wasofahu Anas radhiyallahu anhu kama sayati. Karena ada riwayat yang lain menunjukkan, ya, di riwayat Anas bin Malik, pelayannya Rasulullah, pernah mensifati Rasul dan mengatakan, perhatikan, bahwa beliau berkata, wala masistu kharran khazan wala hariran wala syai'an kana alian min kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kanat yaduhu sallallahu alaihi wasallam alianu minal harir. Kata Anas bin Malik, tidak pernah aku menyentuh baju atau menyentuh sutra atau suatu apapun yang lebih lembut dari telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kanat yaduhu, telapak tangannya Rasulullah itu alian, lebih lembut, lebih halus daripada sutra. Jadi biar tidak salah paham, maksud dari riwayat Ali bin Abi Thalib, syathnul kaffaini wal qadamaini, Rasulullah itu tebal kedua telapak tangannya dan Rasulullah itu tebal kedua telapak kaki beliau, itu bukan berarti kasar, bukan berarti keras, bukan berarti jelek, bukan. Itu maknanya positif. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Anas bin Malik, yang nanti insya Allah ada lagi hadisnya, kita pelajari, bahwa Rasulullah itu, kata beliau nih, fakanat yaduhu, atau beliau mengatakan, aku wala masistu khazan wala hariron, tidak pernah aku menyentuh kain, atau sutra, atau apapun, yang lebih lembut daripada tangannya Rasulullah. Berarti, kanat yaduhu alian minal harir. Berarti tangannya Rasulullah itu lebih lembut, lebih halus daripada sutra. Itu ya. Kemudian dhakhmur ra'si. Ali bin Abi Thalib melanjutkan, di antara sifat fisiknya Rasulullah adalah dhakhmur ra'si. Rasulullah itu besar kepala beliau, ya. Bukan kepala beliau yang kecil, bukan. Besar kepala beliau itu ukurannya. Dan itu bukan berarti negatif, itu positif. Dhakhmul karadis. Beliau itu besar pula tulang persendiannya. Ya, tulang persendian Rasul itu besar. Dhakhm artinya besar. Ya, saya ulangi, dhakhmur ra'si, Rasulullah memiliki kepala beliau yang mulia itu ukurannya besar. Wa dhakhmul karadis, Rasulullah juga memiliki tulang persendian yang besar. Tawilul masrubah. Masrubah itu apa? Rasulullah itu masrubahnya panjang. Apa sih masrubah? Kita baca dulu ya tafsirnya. Masruba artinya asy'arul ladzi yamtaddu minas sadr ila surrah. Rasulullah itu memiliki masruba yang panjang. Masruba itu maknanya adalah rambut yang tumbuh memanjang dari dada sampai ke pusat. Ya, pusat namanya nih. Bahasa Jawanya, mohon maaf ya. Bahasa Jawanya udel. Bahasa Indonesianya apa itu? Pusar apa pusat? Pusar pakai R ya? Iya. Pusar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tawilul masrubah. Dada yang bulu atau rambut yang tumbuh di dada. Itu panjang sampai ke pusar beliau. Nah, itu Rasulullah. Idza masya takaffa'a takaffu'an. Rasulullah kalau berjalan itu cepat. Bukan kayak kita yang orang Indonesia leye-leye kalau jalan santai-santai lah. Rasulullah idza masya takaffa'a takaffu'an. Rasul kalau jalan cepat. Ya. Diterangkan dalam riwayat ini, dilanjutannya Ali mengatakan, ka'annama yanhatu min sobabin. Seakan-akan Rasulullah itu turun dari jalan ya. Misalnya ada tempat yang agak tinggi terus jalan turun begitu loh. Otomatis kalau orang jalan dari sesuatu yang tinggi terus turun ke bawah kan biasanya kan jalannya cepat. Ya, seperti orang turun dari sebuah turunan atau seorang yang jalan di sebuah turunan. Cepat jalannya, tidak laya-laya santai-santai begitu bukan. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak pernah aku melihat seorang pun seperti beliau sebelumnya atau sesudahnya. Enggak ada. Orang yang seperti Nabi enggak ada. Itu kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini hadis ini ikhwatal iman diriwayatkan oleh akhrajal musannif fi jami'ihi. Al-Imam At-Tirmidzi mengeluarkan dalam Jami' At-Tirmidzi. Hadza hadis hasan sahih. Ya, menurut beliau hadisnya hasan sahih. Sebelum kita pindah ke hadis berikutnya, saya simpulkan dulu ya. Jadi menurut hadis yang nomor 5, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mensifati sifat Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek, tapi lebih dekat ke tinggi. Kemudian Rasulullah tebal kedua telapak tangannya dan tebal pula kedua telapak kakinya. Dan tadi sudah saya katakan itu bukan berkonotasi negatif. Karena tebal itu bukan berarti kasar, tebal bukan berarti jelek. Tadi sudah saya jelaskan Anas bin Malik mengatakan, ya aku tidak pernah aku menyentuh pakaian atau sutra atau apa saja yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah. Dan tangannya Rasulullah lebih lembut daripada sutra. Itu menunjukkan bahwa tangannya Rasulullah tebal tapi halus, tapi lembut, ya tidak kasar. Kemudian tadi juga dikatakan dhuhmur ra'si, kepala beliau yang mulia itu besar, ya tidak kecil. Juga besar persendiannya, tulang persendiannya Nabi itu besar. Rasulullah itu panjang masrubahnya. Masrubah adalah rambut yang tumbuh di dada sampai ke pusar. Nah, itu panjang, ya. Rasulullah punya bulu dada, punya rambut di dada sampai ke pusar. Kalau Rasulullah jalan cepat, ya, kemudian seperti berjalan di sebuah turunan, ya. Kalau dari atas turun ke bawah itu kan cepat biasanya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, tidak pernah aku melihat orang seperti Rasulullah sebelumnya dan setelahnya. Gak ada yang mirip Nabi, saking gantengnya Nabi. Itu ya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-6 ini sama dengan tadi ya. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Abi Anil Mas'udi bi hadzal isnad nahwa bi ma'nahu. Jadi hadis yang nomor 6 ini sama dengan hadis yang nomor 5, ada banyak kesamaan ya. Jadi di sini pengarang kitab ini tidak membawakan secara khusus tapi karena memang isinya mirip dengan hadis yang 5. Sehingga sekarang kita pindah ke hadis yang 7. Hadis 7 ini lumayan panjang ikhwatal iman tentang fisiknya Nabi ya, masih tentang fisiknya Nabi. Banyak hadisnya masih tentang fisiknya Nabi ini banyak ternyata hadisnya ya. Jadi kita sabar ya, karena mengenal Rasulullah itu luar biasa. Pribadi yang layak untuk selalu dikenal. Semua dari Nabi baik. Gak ada apanya Nabi yang jelek itu gak ada. Nabi itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya baik. Makhluk Allah yang paling mulia. Bukan manusia yang paling mulia loh ya. Tapi makhluk Allah yang paling mulia. Ya manusia, ya jin, ya malaikat, ya rembulan, ya matahari, ya langit, ya bumi, ya gunung, ya bintang-bintang di langit, itu enggak ada yang melebihi Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu adalah ahsanul khalq. Ya, sebagus-bagus penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengenal, ya, harus tahu Rasulullah, supaya dengan mengenal itu akan tumbuh cinta, semakin rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaga beliau. Mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya, semakin tumbuh rasa cinta kita, semakin rindu, dan semoga kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwatal iman, sekarang kita pindah ke hadis yang nomor 6. Maaf, hadis yang nomor berapa? Yang nomor 7. Hadis nomor 7 ini lumayan panjang dan banyak penjelasan yang baru yang kemarin tidak ada. Kita baca ya. Haddatsana qala al-muallif al-imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Imam At-Tirmidzi berkata, haddatsana Ahmad bin Abda Adh-Dhabiyyu Al-Basriyyu. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abda Adh-Dhabiyyu Al-Basriyyu wa Ali bin Hujr dan juga Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan ibn Husain dan juga Abu Ja'far Muhammad ibn Husain wa huwa ibnu Abi Halimah dan beliau adalah putra dari Abu Halimah. Wal makna wahid, yang mana maknanya satu. Qalu, mereka semuanya berkata, haddatsana Isa ibn Yunus, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, an Umar bin Abdullah maula Hufrah, dari Umar bin Abdullah maulanya Hufrah. Qal, ia berkata, haddatsani Ibrahim bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib. Muhammad ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi begini, sebelum saya lanjutkan biar enggak salah paham, ada di antara putranya Ali bin Abi Thalib itu namanya Muhammad. Biasanya ya dipanggil Muhammad ibnul Hanafiyah. Kalau sampean baca kitab ada tulisannya Muhammad ibnul Hanafiyah, itu maksudnya Muhammad bin Ali. Ya, kenapa tidak disebutkan Muhammad bin Ali bin Abi Thalib untuk membedakan dengan anak-anaknya Ali dari Fatimah? Kalau anak-anaknya Ali dari Fatimah dipanggil bin Ali bin Abi Thalib. Misalnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi ada putra-putranya Ali selain dari Fatimah. Ada ya. Apakah putra-putrinya Ali dari selain Fatimah itu ahli bait? Iya. Iya, ahli bait. Karena Ali sendiri itu ahli bait. Tanpa Fatimah, perhatikan, tanpa Fatimah, Ali bin Abi Thalib sendiri itu sudah ahli bait. Gitu ya. Jadi putranya Ali selain dari Fatimah juga ahli bait. Termasuk Muhammad ini yang akan kita ceritakan ini. Maksudnya perawinya ini. Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib. Muhammad putra Ali bin Abi Thalib. Tapi ini bukan putranya Fatimah. Putranya Ali dari wanita selain Fatimah. Karena Ali punya istri yang lain selain Fatimah. Taib, semoga enggak bingung ya. Dari Muhammad putranya, Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qal, beliau berkata, kana Aliun radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dahulu Ali bin Abi Thalib jika mensifati Rasulullah, jika menceritakan sifat-sifatnya Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib berkata. Nah, ini simak ya, bagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib, bagaimana beliau menceritakan tentang sosok Rasulullah. Dan kenapa kok hadis ini banyak diriwayatkan dari Ali? Ya wajar, karena Ali bin Abi Thalib satu rumah sama Nabi. Maksudnya sejak kecil sama Nabi. Sejak kecil dipelihara Nabi. Kemana-mana ketemu Nabi. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bocah, ya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini paham betul ciri fisiknya Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghaq. Dan Rasulullah dulu itu, kata Ali bin Abi Thalib, bukanlah orang yang tinggi mumaghat. Mumaghat artinya apa? Kita lihat dulu, maksudnya adalah al-mumaghat artinya az-zahibu tulan. Artinya begini, Rasulullah itu bukan tinggi yang menjulang tingginya, bukan. Wala bil qasiril mutaraddidi. Dan beliau bukan pula orang yang pendek. Ad-dakhilu ba'du fi ba'din kisara. Bukan orang yang pendek sebagiannya masuk ke sebagian yang lain karena saking pendeknya, bukan. Rasulullah tidak pendek dan Rasulullah tidak tinggi menjulang, tidak. Tapi Rasulullah pertengahan dan lebih dekat ke tinggi daripada pendek. Itu ya. Kana rob'atan minal qaumi. Rasulullah itu rob'ah. Rob'ah itu ideal. Proporsional. Maksudnya itu tengah-tengah. Ya, itu Rasulullah. Proporsional, ideal, tengah-tengah, tidak tinggi menjulang, tidak pendek. Lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti kana ja'dan rajulan. Rasulullah itu bukan orang yang berambut keriting. Ya, Rasulullah bukan orang yang berambut keriting, kata orang Jawa kriwul, ya keriting, bukan. Tapi Rasulullah juga tidak berambut lurus kaku, tidak pula. Walam yakun bil mutahami. Dan Rasulullah bukan orang yang mutaham. Mutaham itu artinya al-badinul kathirul lahm. Gendut, bukan. Nah, jadi, lam yakun bil mutahami artinya Rasulullah dulu bukan orang yang gendut, bukan orang yang gemuk, bukan. Wala bil mukalsami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang al mukalsam. Apa artinya mukalsam ini? Nah, ini memang bahasanya agak sulit ya, harus dilihat ke apa namanya? Maknanya. Kalau sekedar baca tanpa melihat syarahnya, ya memang agak sulit ya, harus lihat ya. Ya, oke. Maksudnya ini wala bil mukallasami kana fi wajhi tadwir. Rasul itu bukan orang yang wajahnya itu bundar, sangat bundar, bukan. Ya, bukan. Wala bil mukallasam artinya bukan bundar yang benar-benar bundar, bukan. Ya, yang bundar ser gitu loh kata orang Jawa, bukan. Ya, coba saya lihat terjemahannya. Kalau diterjemahkan, diterjemahkan apa ini? Kalau di apa di sarahnya artinya mudawwarul wajh, bundar, bulat wajahnya. Jadi Rasulullah itu bukan bulat yang benar-benar bulat, bukan. Taib, saya coba lihat di terjemahan. Kayaknya cukup ya, enggak usah lihat terjemahan, sarahnya aja. Jadi Rasulullah itu wala bil mukalsami. Wa kana fi wajhi tadwir. Rasulullah itu dalam wajahnya memang ada apa namanya, ada bulat, tapi enggak nemen bulatnya, begitu. Itu maksudnya ya. Kemudian abyad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu musyrabun. Rasulullah itu bukan putih yang benar-benar putih, bukan. Tapi putihnya Nabi itu musyrab. Apa maknanya? Maksudnya di sini diterangkan alladzi fi bayadzihi humrah. Rasulullah itu putih tapi putihnya itu ada merah-merahnya. Itu ya. Rasulullah itu putih, tidak putih sama sekali putih, bukan. Putih yang musyrab. Musyrab di sini maksudnya tafsirnya adalah fi bayadzihi humrah. Jadi wajah Rasulullah itu putih tapi enggak putih benar-benar putih, bukan. Putih yang ada merah-merahnya. Gitu ya. Kemudian az'ajul ainaini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mata beliau itu hitam pekat. Nah, mata beliau itu hitam pekat. Jadi hitam ya, tidak biru, tidak coklat. Kan ada kan mata warna biru, ada mata warna coklat. Ya, tapi kalau wajahnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya? Hitam, benar-benar hitam ya. Jadi kembali lagi saya ulangi ya. lam yakun bil mutahami wala bil mukalzami wa kana fi wajhihi tadwirun. Rasulullah tidak gemuk, Rasulullah tidak gendut. Rasulullah itu wajahnya agak bulat, tapi bukan bulat yang benar-benar bulat, bukan. Ya, agak bulat. Kemudian abiyat musyrab. Rasulullah itu warna kulitnya putih, tapi tidak putih yang benar-benar putih. Putih yang ada merah-merahnya. Ada ajul ainaini. Rasulullah itu mata beliau itu hitam pekat. Ya kan, kita tahu sendiri mata manusia kan beda-beda. Ada matanya hitam, ada matanya sebagian orang Eropa matanya biru, ada yang orang Eropa matanya coklat. Lah Rasulullah itu hitam pekat, ya, mata beliau. Ahdabul Ashfar. Apa maknanya Ahdabul Ashfar? Saya bacakan maknanya. Ahdabul Ashfar artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki bulu mata yang lentik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki bulu mata yang lentik, yakni at-tawilul ashfar. Jadi bahasa Jawanya idep, ya. Kalau bahasa Indonesianya bulu mata. Bulu matanya Nabi itu panjang, artinya lentik, ya. Wallahu a'lam, ya. At-tawilul ashfar. Bulu matanya Nabi itu panjang, tidak pendek. Saya ulangi, ada ajul ainaini. Kedua mata beliau ini hitam pekat, ahdabul ashfar. Bulu mata beliau itu lentik, cantik, menarik. Bukan cantik ya, rupawan, menarik. Kemudian jalilul musyasi wal katadi. Rasulullah itu besar persendiannya. Musyas itu diartikan, ya, seperti yang sebelumnya, yaitu karodis. Tadi kan di hadis yang nomor 5 disebutkan duhmul karodis. Maksudnya Rasulullah itu besar persendiannya. Tulang persendian Rasulullah itu besar. Wal katadi, dan bidang. Dadanya Rasulullah ini bidang. Ba'idu ma bainal mangkibai. Antara pundak yang satu dengan pundak yang lain ini berjauhan. Artinya gagah, bidang. Ajradudu masrubah. Tadi ya, masrubah itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang tumbuh di dada beliau, panjang sampai ke pusar. Tadi sudah dijelaskan di hadis yang kelima dan yang keenam. Kemudian istatsnul kafaini wal qadamaini. Rasulullah itu tebal kedua telapak tangan beliau dan tebal pula kedua telapak kaki beliau. Ini juga tadi sudah kita terangkan. Maksudnya itu bukan kasar, bukan. Tebal itu bukan berarti kasar. Karena ada hadis lain yang menunjukkan kedua tangannya Rasulullah itu lembut, lebih lembut daripada sutra. Berdasarkan hadis Anas bin Malik. Idza masyata qalla'a ka'annama yanhatu fi sababin. Rasulullah kalau jalan cepat, seperti orang yang jalan dari di turunan. Jadi ada jalan yang naik terus turun. Lah, Rasulullah itu kalau jalan seperti orang turun. Ya, artinya cepat jalannya Rasulullah. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Rasulullah itu kalau menoleh, maka menoleh semua badannya. Bisa dipahami ya? Idzal tafata iltafata ma'an. Rasulullah itu kalau menoleh, maka menghadap semua wajahnya. Tidak menoleh sekedar wajahnya wajahnya doang. Ketemu orang gitu ya. Assalamualaikum. Rasulullah tidak begini. Waalaikumsalam, enggak. Tapi Rasulullah membalikkan semua badannya ke arah orang itu. Jadi Rasulullah benar-benar bisa menghargai orang. Ya, itu maksudnya. Idaltafata iltafata ma'an. Jika Rasulullah menoleh, maka menoleh dengan seluruh tubuhnya. Tidak dengan kepala beliau saja. Itu maksudnya. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini diterangkan, idzal tafata ilal wara istadara bi jismihi kamilan. Rasulullah kalau menoleh ke belakang, maka Rasulullah memutar seluruh badannya sempurna. Hadza min waqarihi. Ini menunjukkan kewibawaan Rasulullah. Wala yudiru ra'sahu faqat. Rasulullah tidak sekedar memutar kepalanya begini. Jadi kalau melihat sesuatu dari belakang, Rasulullah tidak memutar kepalanya begini. Enggak. Tapi Rasulullah benar-benar memutar seluruh badannya. Itu menunjukkan kewibawaan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghormati orang. Ya. Faqad jismuhu ilal imam. Rasulullah la yudiru ra'sa faqad wajismu ilal amam la. Rasulullah tidak menghadapkan wajahnya ke belakang sedangkan jasadnya ke depan. La. Rasulullah tidak melakukan itu. Wa inna ma yastadiru bikamili jismihi. Rasulullah itu semuanya dengan badannya menoleh semuanya. Amman nadhar al-yasir ila al-yamin aw ila al-yasar fa khairu dakhil huna. Adapun menoleh ke kanan, ke kiri, maka ini enggak termasuk ya. Jadi Rasulullah kalau ada orang dari belakang itu melihat semuanya. Tidak sekedar wajahnya saja beliau, kepala beliau saja, tapi seluruh badannya. Dan ini kata Syekh Abdul Razak menunjukkan kewibawaan Rasulullah. Ya Rasulullah, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menoleh. Kemudian baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahu beliau, di antara dua pundak beliau itu ada khatamun nubuwah, ada stempel kenabian. Ya, ada stempel kenabian, tanda kenabiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di antara kedua bahunya ada stempel kenabian. Ya, besok akan diterangkan bagaimana stempelnya nabi itu. Ini masih menjelaskan doang atau menjelaskan saja bahwa di antara dua bahu beliau itu ada stempel kenabian. Baina katifai khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Ya, itulah stempel kenabian. Ajwadun nas sadra, manusia yang paling dermawan. Dadanannya nabi ini paling dermawan. Artinya gampang memberi. Dermawan Rasulullah, apalagi kalau Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah. Selesai salat, Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah langsung berdiri pulang. Para sahabat heran. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat menghadap ke arah jamaah memberi nasihat atau wirid. Ini enggak. Setelah salam Rasulullah berdiri langsung pulang. Setelah itu balik lagi. Balik lagi ke masjid. Ditanya oleh para sahabat, apa yang membuat panjenengan melakukan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, waktu sholat tadi aku terfikir dengan potongan-potongan emas yang belum aku bagikan. Itu mengganggu sholatku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sholat kepikiran ngasih orang. Beda dengan kita. Kita ini kadang-kadang sholat yang dipikir itu untung berapa, dapat berapa. Itu kita. Sholat bisnisnya masuk, kalkulatornya masuk. Waktu sholat ingat hitung-hitungan, tadi saya jual sekian, nanti untungnya sekian. Itu kita. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah itu dalam sholat kepikiran ingin ngasih orang. Bukan kepikiran mendapat sesuatu. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Itu menunjukkan ya ajwadun nas sadra. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, apalagi kalau di bulan Ramadan. Asdaqun nasi lahjatan. Rasulullah itu orang yang paling benar, paling jujur ucapannya. Ucapannya paling jujur, paling benar. Makanya dijuluki al-amin, terpercaya, enggak pernah bohong. Amanat, tidak pernah khianat Rasulullah ini. Bahkan ini sebelum diangkat jadi rasul. Dan orang kafir Quraisy itu tidak pernah mengingkari itu. Mengetahui bahwa Rasul itu Al-Amin. Kafir Quraisy nih, Mekah, sepakat Al-Amin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru ketika Rasulullah mendakwakan Tauhid, baru mereka benci. Ya, mencari mengada-ngada. Padahal mereka tahu Rasulullah Al-Amin. Ya, asdaqun nasi lahjatan. Rasul itu ucapannya yang paling benar, paling terpercaya. Alianuhum arikatan. Alianuhum arikatan. Rasulullah itu orang yang lembut perangainya. Lembut budi pekertinya. Sopan, lembut, penyayang. Itu Rasulullah SAW. Penyayang Rasulullah ini. Baik kepada sama manusia. Bahkan kepada hewan pun Rasulullah itu lemah lembut. Ada cerita yang luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berhenti di sebuah tempat. Karena ada hajat beliau. Setelah selesai dari hajat beliau, Rasulullah melihat ada burung yang mengitari Rasulullah. Seakan-akan burung ini menyampaikan sesuatu ke Rasulullah. Burung ini mengitari Rasulullah, mengitari Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, siapakah di antara kalian yang mengambil telurnya burung ini? Dalam riwayat yang lain, anaknya burung ini. Ya. Terus ada seorang sahabat yang mengatakan, saya ya Rasulullah yang mengambil telurnya. Riwayat yang lain mengambil anaknya. Saya yang mengambilnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tolong kembalikan kepadanya rahmatan lahu, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada hewan ini. So, itu akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Islam dikatakan teroris itu lah. Bagaimana dikatakan Rasulullah ngajarkan teroris. Terorisme, bagaimana? Wong Rasulullah saja ngajari kita berlaku baik kepada burung. Rasulullah ngajarkan kepada kita bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing gak ngasih makan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita ada seorang wanita pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Yang menolong hina, yang ditolong hina. Tapi Allah tidak pernah menyanyiakan kebaikan manusia. Agama Islam mengajarkan kita welas asih, kasih sayang, bahkan kepada hewan yang najis. Seorang pelacur loh, hina loh ini. Ya dia menolong anjing. Yang menolong mungkin di mata masyarakat hina, yang ditolong juga hina. Tapi Allah gak pernah menyanyiakan kebaikan. Allah masukkan ke surga gara-gara berbuat baik kepada seekor anjing. Maka itulah agama Islam, agama rahmah, agama welas asih. Dikatakan alianuhum arikatan, Rasulullah itu orang yang lembut perangainya, lembut kebiasaannya, lembut akhlaknya. Wa akramuhum isyratan, Rasulullah adalah orang yang paling mulia terhadap keluarganya. Orang yang paling baik dalam bermuamalah untuk keluarganya. Ya, dengan teman, dengan saudara, dengan kerabat, enggak ada orang tersinggung, senang sama Rasulullah. Istri-istrinya, teman-teman dekatnya, nyaman. Membuat orang itu nyaman bersamanya. Akramuhum isyratan. Bermakna akramuhum muamalatan. Orang Rasulullah itu kalau muamalah lembut, bagus. Menyenangkan orang, tidak sombong, merendahkan diri. Rendah hati. Man ra'ahu badihatan habahu. Barang siapa yang melihat Rasulullah secara tidak sengaja, pertama kali melihat Rasulullah, habahu, dia akan segan kepada Rasulullah. Dia akan segan karena kewibawaan Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat, mungkin nanti akan dicantumkan, para sahabat itu, kalau ngomong sama Nabi, gak berani menatap Nabi. Rasulullah itu dianugerahi oleh Allah kewibawaan yang luar biasa. Para sahabat Nabi itu gak berani kalau natap wajahnya Rasulullah SAW. Mungkin nanti akan dijelaskan pada hadis-hadis berikutnya. Saking wibawanya Rasulullah SAW. Waman khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Barang siapa yang bersama Nabi, bermuamalah sama Nabi, dia akan jatuh cinta sama Nabi. Dia akan mencintai Nabi. Karena tidak ada yang keluar Nabi dari Nabi kecuali kebaikan. Rasulullah kalau bertutur kata, tutur katanya bagus. Rasulullah kalau memegang sesuatu yang bagus. Rasulullah SAW kalau bertingkah laku yang bagus. Rasulullah kalau berpakaian, pakaian yang bagus. Rasulullah kalau berpenampilan, penampilan yang bagus. Rasulullah kalau berakhlak, akhlak yang bagus. Rasulullah kalau memberi nasihat, nasihat yang bagus. Tidak ada dari Rasulullah kecuali kebagusan. Semuanya bagus. Ya, makanya, وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ. Barang siapa bersama Nabi, bertemu Nabi, bermuamalah sama Nabi, ahabbahu, pasti akan jatuh cinta sama Nabi. Yaquluna ituhu, orang yang mensifati Nabi akan berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Tidak pernah aku menjumpai sesuatu sebelumnya dan sesudahnya yang lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat lam aro syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu. Sesuatu ini umum, tidak hanya manusia. Ya rembulan, ya matahari, ya pegunungan, ya pemandangan. Artinya tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah. Baik itu manusia, baik itu rembulan, baik itu tanaman. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat Rasulullah SAW. Makanya melihat Rasulullah itu luar biasa. Ya, para sahabat Nabi adalah man lakian Nabi, ya, siapa yang bertemu Nabi, ketemu Nabi, melihat Nabi, beriman sama Nabi, dan mati dalam keimanan. Makanya orang yang luar biasa pahalanya, setelah zaman sahabat, orang yang amalnya luar biasa, tidak akan mampu mengalahkan kebaikan orang yang pernah melihat wajahnya Nabi. Makanya para tabi'in sehebat kaya apapun, gak akan bisa kalau disandingkan dengan para sahabat Muhammad. Makanya ada orang membanding-bandingkan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, menganggap Muawiyah ini kalah level sama Umar bin Abdul Aziz. Padahal Muawiyah ini sahabat Nabi. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat Nabi. Ada orang yang mulai membanding-bandingkan. Dianggap Muawiyah ini tidak sehebat Umar bin Abdul Aziz. Maka datang seorang kepada Al-Imam Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ditanya, wah, bagus mana? Bagus mana? Atau lebih mulia mana? Umar bin Abdul Aziz yang menguasai dunia timur dan barat, menaklukkan hampir ke Perancis sana, Spanyol sudah rata dengan Islam sebelum Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam riwayat orang cari penerima zakat sulit dicari karena orang makmur semuanya zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai orang mulai membanding-bandingkan antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Maka Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan, wallahi laturabun fi min khari Muawiyah khairun wa khairun min Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, ya, demi Allah, debu-debu yang menempel di kedua hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah, melihat Rasulullah, bersama Rasulullah, itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Sebagian ulama ditanya, membandingkan antara Umar bin Abdul Aziz dengan seorang sahabat yaitu Muawiyah. Maka seorang ulama mengatakan, apakah engkau ingin membandingkan orang yang pernah melihat Rasulullah, bagaimana perangainya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, wajahnya Rasulullah, dengan orang yang tidak pernah melihat Rasulullah. Jadi bisa melihat wajah Rasulullah itu bagian dari kenikmatan. Yang mana kalau orang itu melihat Rasul dan beriman, maka punya status. Statusnya itu sahabat. Lah status sahabat ini luar biasa. Ya, status sahabat luar biasa. La tasubbu ashabi. Jangan kau mencela para sahabatku. Salah satu syarat dari sahabat itu adalah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan, yaqulu na'ituhu. Orang yang menceritakan tentang sifatnya Nabi, dia akan berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Tidak pernah aku melihat sebelum Nabi, tidak pernah aku melihat Rasulullah sebelumnya dan sesudahnya yang seperti beliau. Artinya enggak ada yang lebih mulia, lebih tampan, lebih rupawan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis cukup panjang ya. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan dulu. Dari hadis nomor 7 ini bisa ditarik kesimpulan beberapa sifat Nabi. Tidak tinggi, menjulang, tidak pendek. Rasulullah itu postur tubuhnya ideal, tidak keriting, tapi juga tidak lurus kaku. Rasulullah tidak gemuk. Rasulullah tidak bundar yang sangat bundar. Ada kebundarannya, ada bulatnya, tapi enggak benar-benar bulat Rasulullah itu. Abiyat, Rasulullah itu putih bercampur merah. Rasulullah itu hitam, legam kedua mata beliau. Rasulullah itu panjang bulu matanya, lentik ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bidang dadanya. Rasulullah itu besar tulang persendiannya. Rasulullah itu memiliki rambut yang tumbuh di dada beliau, memanjang sampai ke pusarnya. Kemudian Rasulullah itu tebal kedua telapak tangannya dan tebal pula kedua telapak kakinya. Dan ini bukan negatif, positif, karena Rasulullah SAW itu tangannya lembut ya, tebal bukan berarti kasar ya. Kemudian Rasulullah kalau jalan itu cepat seperti orang berjalan di sebuah turunan dari tempat yang tinggi maksudnya. Kemudian Rasulullah kalau menghadap itu menghadap semuanya, menoleh semuanya dengan badannya, tidak hanya kepalanya doang yang menghadap, yang menoleh, tapi seluruh badannya. Itu menunjukkan Rasulullah sopan, wibawa orangnya itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kedua bahunya ada stempel kenabian. Adapun bagaimana ciri stempel kenabian nanti dijelaskan, sabar dulu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling penyantun. paling dermawan. Kalau mengucapkan sesuatu benar, jujur, tidak pernah bohong. Rasulullah paling lembut muamalahnya, paling santun akhlaknya. Rasulullah paling bagus muamalahnya. Barang siapa melihat Rasul pertama kali akan segan, akan takut, akan takut disertai segan gitu ya. Dan barang siapa bermuamalah sama Nabi, dia akan jatuh cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mensifati Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat orang seperti Nabi sebelumnya dan sesudahnya. Yang seperti dia enggak pernah ada. Hadis ini ikhwatal iman disebutkan di sini fi isnadihi maqal. Di sanadnya ada sesuatu, ada kritikan lah, ada sesuatu yang perlu dibahas. Umar bin Abdullah maulahu fra dhaif. Ada dhaif di Umar bin Abdullah maulahu fra. Ini dhaif kata Syekh Abdul Razak. Di sini diterangkan semuanya, tapi di akhir beliau berkata seperti ini. Fal hadis dhaiful isnad. Hadis yang saya terangkan tadi yang ketujuh ini dhaif. Tetapi perhatikan, ada tetapinya. Walakin alfadhuhu tashhad li julliya syawahid. Tetapi teksnya, lafadz-lafadznya tadi, redaksinya ini banyak penguat. Dari keseluruhannya ini banyak penguat lafadz-lafadznya. Taqaddama ba'dhuha, sebagian sudah kita jelaskan, yaitu hadis yang kemarin. Wasata'ti ukhra, dan ada sifat-sifat lain yang menunjukkan hadis tadi itu, ya, penguat kata-kata dalam hadis ini terdapat pada hadis-hadis berikutnya. Jadi secara sanad hadis yang kita pelajari ini ada kedhaifan, tetapi redaksi dan makna yang terkandung di dalamnya dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Sebagian sudah lewat dan sebagian akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi sampai hadis yang ketujuh, para ikhwatul iman, silakan dikasih tanda pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan. Tadi ya masalah stempel kenabian tadi lah, stempel kenabian di sini diterangkan sama Syekh Abdul Razak fi dhahrihi, letaknya ada di punggung, baina katifai, di antara dua bahu, khatamun nubuwah. Jadi stempel kenabian. Sejatinya apa? Diterangkan sama beliau, qit'atun minal lahm. Itu adalah potongan daging. Bariza yang tumbuh. Gitu ya. Jadi qit'atun minal lahm barizah. Jadi sepotongan daging yang tumbuh, ya. Adapun bagaimana perinciannya stempel kenabian itu, satati ahadis adidah fi tarjamati khasabihi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana ciri stempelnya Nabi itu secara detail insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini khotbah iman. Selanjutnya saya kembalikan ke sejarah moderator, ya Mas Andika, kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Baik, Ustaz Sukron, atas penjelasan pada materi yang pertama, ke sesi pertama tadi, semoga memberikan manfaat. Kita beranjak ke sesi kedua, yaitu tanya jawab bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin bersoal jawab kepada beliau atau mengirimkan pertanyaannya, bisa menghubungi kami secara interaktif di 031 3710210, atau juga bisa mengirimkan layanan pesan singkat SMS di 0873 kali 04 kali 8 per 6, atau juga layanan WhatsApp di 0821234558 per 6. Boleh kita angkat terlebih dahulu dari penelpon yang masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Maimunah. Iya, Ustaz. Silakan, Ibu. Ini, Ustaz, sering kita dengar bahwa seorang suami harus adil terhadap beberapa istrinya, misalnya dua istri. Terus dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering diceritakan, kejadian-kejadian yang ada di rumah Siti Aisyah dan juga para istrinya yang lain-lain itu jarang diceritakan, gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Semoga kita semuanya sehat panjang umur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Maimunah di Lombok. Beliau bertanya, Ustaz, setiap suami itu harus adil kepada beberapa istrinya. Namun pada cerita Rasulullah itu jarang diceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah bersama istrinya, Ustaz, di rumahnya. Ya, bukan jarang ya. Ya sering, ya mungkin kita aja yang belum tahu. Ini Ibu Maimunah yang di Lombok, insya Allah. Jadi bagaimana akhlaknya Rasulullah, perangainya Rasulullah ketika di rumah, ya dijelaskan. Ya bukan berarti jarang, ya kita aja yang jarang membaca dan jarang mendengar. Tapi sebenarnya dijelaskan. Rasulullah itu membantu istri-istrinya. Ya Rasulullah SAW lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dicium Nabi. Rasulullah pernah mandi bersama Aisyah. Satu rumah mandi bareng maksudnya dengan Aisyah. Dan kan kita kan sering mendengar bagaimana riwayat Rasulullah di rumah dari Ummu Salamah, dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah kalau sholatnya begini, Rasulullah itu kalau pergi begini, Rasulullah kalau masuk rumah itu pakai siwak, Rasulullah ngucap salam dan seterusnya, jadi sangat banyak sekali. Adapun secara detail, insya Allah nanti akan kita terangkan, ya jadi sabar dulu, nanti insya Allah akan kita terangkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Kita ini masih pada bab Maja'a fi khalqi Rasulillah, masih tentang ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita pelajari semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya masih panjang dan ini baru pertemuan kedua. Nanti ada bab bagaimana Rasulullah diranjang. Bab Maja'a fi firasyi Rasulullah. Firasyi Rasulillah. Bagaimana Rasulullah di tempat tidur? Dijelaskan semuanya. Bagaimana Rasulullah menangis? Ya, ada semuanya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau puasa? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ibadah di rumah di malam hari? Babnya sangat panjang, jadi harus sabar ya. Bagaimana Rasulullah kalau memakai sarung? Bagaimana Rasulullah kalau memakai baju? Ada semua. Ya, makanya saya sarankan panjenengan mengikuti rutin kajian ini. Insya Allah pelan-pelan akan kita jelaskan insya Allah. Wallahu a'lam. Baiklah, semoga memberikan manfaat atas pertanyaan yang disampaikan. Kita langsung menunjukkan dari pesan WhatsApp Ustaz dari saudara kita Arif di Surabaya. Semoga kesehatan dan kesejahteraan bagi Ustaz sekeluarga. Apa Ustaz, izin bertanya, baju yang sering dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam warna apa Ustaz? Apakah jika kita meniru menggunakan baju yang sama dengan warna baju Nabi dengan tujuan ingin mengikuti Nabi, apakah bernilai sunnah? Dan bagaimana jika memang dari anak, dari bayi, badan sudah gemuk Ustaz? Apakah hal ini bertentangan dan apa hukumnya? Jazakumullah khairan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Mas Arif yang ada di Surabaya, jazakumullah khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam hadis tadi, Rasulullah memakai baju merah, gitu ya. Jadi Rasulullah memakai baju merah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memakai baju putih. Ya. Ada dalam hadis ya, di antaranya dalam kitab Bulul Maram diterangkan bahwa sebaik-baik baju kalian adalah yang putih dipakai ketika hidup, dan itu juga sebaik-baik kain kafan juga putih. Ya, bukan berarti enggak boleh warna yang lain. Warna-warna yang lain boleh. Dan juga hadis Jibril, ya, hadis Jibril alaihissalam, hadis yang menceritakan kedatangan Jibril, Jibril memakai baju yang putih bersih, itu dalil istihbab, diutamakannya, dianjurkannya memakai baju putih, ya. Jika kita niatkan untuk mencintai Nabi, ingin seperti Nabi, maka kita dapat pahala atas itu. Kemudian ikhwatal iman, tadi disebutkan oleh panjenengan Mas Arif, bagaimana kalau orang itu memang sejak kecil sudah gemuk? Pertama, fisik itu enggak bisa dicontoh ya. Fisik dalam artian yang menjadikan fisik ini kan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rambutnya lurus, Rasulullah ini rambutnya ini tidak lurus. Ada orang ini rambutnya keriting, Rasulullah rambutnya enggak keriting. Apakah itu celaan? Ya enggak lah. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan manusia sesuai dengan ketentuannya, sudah dengan takdir-takdirnya dan ukuran-ukurannya. Kita enggak bisa untuk memilih sebelum lahir lahir di rahim orang Arab, lahir di rahim orang Afrika, lahir di rahimnya orang Indonesia, kita gak bisa memilih. Itu benar-benar pemberian Allah. Rambut juga gitu, rambutnya itu keriting, apa lurus. Rasulullah ba'idu ma baina mangkibai. Rasulullah itu ideal, apa namanya, bidang. Tidak gemuk, tidak kurus, tidak tinggi, tidak pendek. Nah ini gak bisa kita usahai. Ya mesti kita ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala orang Indonesia. Kita niru orang Arab yang tinggi, ya gak bisa. Ya itu sudah dari situ. Kecuali yang memang bisa diusahakan. Ya. Tapi halal yang gak bisa diusahakan ya gak harus kita lakukan. Gitu ya. Termasuk Rasulullah tidak tinggi, Rasulullah itu gak pendek, Rasulullah tidak gemuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dikatakan warna kulitnya begini dan begitu, enggak mungkin bisa kita tiru. Jadi begitu ya, bukan celaan. Kalau misalnya ciri fisik kita ini berbeda dengan ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti itu, wallahu alam. Cuman kita usahakan untuk tidak banyak makan, gitu loh ya, karena Rasulullah mengajari seperti itu. Tidak banyak makan, tidak banyak tidur. Ya supaya kita bisa meneladani Rasulullah. Adapun hal-hal yang enggak mungkin bisa kita contoh Nabi, maka itu kita tidak ada celaan dalam hal itu. Ya dari sisi fisik wallahu a'lam. Baiklah, semoga memberikan manfaat bagi para pendengar maupun para pemirsa, juga khususnya bagi para pendengar penanya yaitu Saudara Arif di Surabaya. Baiklah, kita angkat penelpon yang kedua. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pendengar setia Suara Ilman Aliman Pak Jo. Oke. Surabaya. Oke, okay, Pak Jo. Ya, tempat kan zaman sekarang lain kan. Dulu kan tidak ada foto, tidak ada kamera. Mungkin lukisan halusinasi orang-orang Arab. Kok ada dijual selain foto Nabi, empat sahabat itu apa? Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, empat sahabat itu tertera dalam foto dijual belikan itu. Apa itu betul ilustrasi betul-betul seperti itu? Dan ada tambah lagi, ada fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah betul-betul mirip begitu? Dan apa itu suatu halusinasi seorang seniman Arab aja? Mohon keterangannya. Mohon mawon barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Jo Ustaz di Surabaya, beliau menanyakan, Ustaz, beredar ada foto seorang empat sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan juga foto Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu apa halusinasi seniman Arab, Ustaz? Iya. Jadi gak boleh ya kita melukis-lukis seperti itu. Ya, dan itu sangat mustahil karena zaman dulu nggak ada foto, ya. Kok sekarang ada orang melukis, dibuat fisiknya seperti fisiknya, dikatakan Abu Bakar, ini Umar, ini Utsman, ini Ali. Dari mana dia tahu? Itu kan tidak diperbolehkan seperti. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita itu menggambar makhluk. Kalau itu foto nggak mungkin. Bagaimana? Foto belum ada di zaman itu. Mestinya itu lukisan, dan lukisan dilarang. Gak boleh seorang melukis ya wajah makhluk bernyawa, gambar bernyawa. Dan itu kalau salah itu kedustaan atas nama sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak usah kita yakini dan tidak perlu kita pasang gambar-gambar seperti itu di rumah-rumah kita. Karena itu lukisan larang, dilarang kita ini ya. Dalam hadis jelas dikatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada lukisan. Lukisan pahatan atau apa namanya patung dari sesuatu yang bernyawa. Maka ini tidak diperbolehkan. La tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Afi ma makna. Jadi kita jangan pasang-pasang seperti itu. Ya jadi begini loh ya, meneladani orang itu bukan dengan pasang fotonya. Mempelajarinya, pelajari sirahnya, dan alhamdulillah saya banyak kajian tentang sirah sahabat. Kalau pengen meneladani Abu Bakar, ya baca sirahnya, teladani bagaimana beliau memperjuangkan agama, bagaimana akhlaknya. Itu cara kita mencintai mereka. Mencintai mereka bukan dengan memasang gambar-gambar yang kita nggak tahu itu gambarnya siapa dan siapa yang menggambar itu. Begitu ya. Kita menyayangi, mencintai, mendoakan mereka, tapi bukan dengan menempel foto lukisan yang nggak jelas jelunturungannya itu. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi itu terlarang ya. Wallahu a'lam. Baiklah, semoga bermanfaat atas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Fadlan Pak Musa LCMA. Iya, Fadlan Ta'ala. Kita beranjak ke WhatsApp Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya, apakah setiap Nabi atau Rasul memiliki tanda kenabian Ustaz? Seperti Rasulullah. Syukur Ustaz. Apakah setiap Rasul punya tanda kenabian? Ya iya. Kalau dia enggak punya tanda kenabian, bagaimana umatnya mempercayai dia Nabi? Setiap Nabi memiliki tanda. Tanda itulah yang disebut dengan ayat, ayatun nabi. Kalau orang kita menyebutnya mukjizat. Tandanya Nabi Saleh adalah naqatus saleh. Tandanya Nabi Yusuf banyak. Nabi Yusuf bisa menafsiri mimpi. Ya, macam-macam. Tandanya Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Bisa menyembuhkan penyakit lepra. Semua itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatnya Nabi, tandanya Nabi Musa dengan tongkatnya. Jadi semua Nabi punya tanda-tanda, punya mukjizat yang itu menunjukkan keabsahannya sebagai Nabi sehingga umatnya percaya karena ada mukjizat-mukjizat itu. Asa Musa, Suhuf Ibrahim, ya, Sulaiman, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan hud-hud, bala tentaranya ada dari bangsa jin. Kemudian Dawud diberi oleh Allah suara yang merdu. Ya, jadi setiap Nabi punya tanda, punya ayat, ya, ayatul anbiya, maksudnya itu mukjizatul anbiya. Begitu ya. Dan mukjizatnya Rasulullah diantaranya ya wajah beliau, fisik beliau, akhlaknya beliau itu mukjizat. Orang itu loh mau mencemooh Nabi itu sulit, cari titik lemahnya itu sulit. Semuanya baik. Mau mengatakan Rasulullah bakhil, mau Rasulullah enggak bakhil. Mau mengatakan Rasulullah itu orang jelek, Rasulullah orang tampan. Mengatakan Rasulullah orang bodoh, Rasulullah orang pinter. Mengatakan Rasulullah nasabnya rendah, Rasulullah nasabnya tinggi. Nah, itu mujizat juga, itu tanda juga. Jadi akhlaknya Nabi, ciri fisiknya Nabi itu bagian dari tanda kenabian, gitu ya. Jadi apakah setiap Nabi memiliki tanda? Iya, memiliki tanda sesuai dengan Nabi itu sendiri dan sesuai dengan mukjizat itu sesuai dengan apa yang beredar di masyarakat itu. Ketika orang-orang Bani Israel mencintai dan menggandrungi seni sihir, maka mukjizatnya Nabi Musa adalah yang bisa menaklukkan sihir-sihir itu. Begitu loh. Nah, orang-orang Arab ini mencintai syair, mencintai ucapan kata-kata indah. Maka mukjizatnya adalah Al-Quran untuk mengalahkan syair-syair itu. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam. Tadi yang bertanya dari Ibu Heni Ustaz di Bekasi, beliau menambahkan Ustaz, syukur Ustaz atas penjelasannya, namun maksud saya tadi seperti stempel Ustaz, itu Ustaz tandanya. Apakah setiap Nabi, wallahu alam ya, saya enggak tahu apakah setiap Nabi memiliki stempel kenabian ya, wallahu alam, saya tidak tahu apakah setiap Nabi itu memiliki stempel kenabian, wallahu alam. Tidak pernah dengar hadis yang menerangkan itu sependek ilmu saya. Saya belum tahu, ya, wallahu a'lam. Apakah nabi yang lain ada? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu, wallahu a'lam. Terus semoga bermanfaat khususnya Ibu Eni dari Bekasi. Kita bacakan langsung dari SMS. Ustaz, ada orang yang mengaku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jaga, Ustaz. Ini perkataan dusta atau ditipu setan, Ustaz? Jazakallahu khairan dari Pak Aman di Lampung. Iya, Pak Aman yang ada di Lampung. Terima kasih, jazakallahu khair. Tidak benar ya, orang yang mengatakan dirinya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tidak dinukil dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau adalah orang yang paling dekat sama Nabi, paling disayangi Nabi, paling dicintai Nabi, bahkan kuburannya Rasulullah ada di rumahnya, atau dia di rumahnya atau di kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak dinukil dari para sahabat mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun bertemu, para sahabat lewat mimpi. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa menjumpai aku atau melihat aku dalam mimpinya, berarti dia memang melihat aku. Yang ngomong ini Rasulullah, ngomong di depan para sahabat. Siapa di antara kalian melihat aku dalam mimpinya, berarti memang dia melihat aku. Karena setan tidak bisa menyerupai wajahku. Rasulullah berbicara ini di depan para sahabat, karena sahabat tahu bentuk fisiknya Nabi. Jadi kalau sahabat itu ngimpi, bermimpi, ketemu Nabi dalam mimpinya, ya memang itu Nabi. Karena setan gak bisa menyerupai bentuk wujud fisiknya Nabi. Tapi kalau orang zaman sekarang bermimpi ketemu Nabi, ya belum tentu. Karena memang setan itu gak bisa menyerupai fisiknya Nabi. Wajah gak bisa. Tapi setan bisa berpura-pura sebagai Nabi dengan wajah bukan wajahnya Nabi. Makanya kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, ya harus belajar dulu ya tentang sifat-sifatnya Nabi. Kalau yang dia ditemui dalam mimpinya itu sesuai dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat fisik Rasulullah, ya monggo. Berarti insya Allah Nabi. Tapi kalau dia nggak pernah belajar, tiba-tiba ngaku ketemu Nabi, kita katakan ketemu dari mana? Kok tahu kalau itu Nabi? Sudah tahu nggak ciri fisiknya Nabi? Jadi tidak semua orang yang mengklaim ketemu Nabi terus kita benarkan. Apalagi dalam keadaan yakdoh, dalam keadaan terjaga. Makanya tidak benar ya. Seperti ada ustaz yang mengaku ketemu Nabi. Orang dengar kan? Ada seorang ustaz yang sering nongol di TV ya. Di berita-berita itu. Kemudian ngimpi ketemu Nabi, kemana-mana diikuti Nabi. Nah, ini tidak boleh kita percayai omongan seperti itu. Wallahu a'lam. Mas, saya izin menjawab di sini, ada pertanyaan yang masuk di habis saya. Karena selain di Aliman juga dilevkan di Facebook saya. Taib. Maaf Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada orang mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam mimpi itu dia diberi amalan tertentu atau diberi amalan wirid atau zikir tertentu, apakah boleh diamalkan wirid atau zikir tertentu yang diajarkan Rasulullah dalam mimpi tersebut? Terima kasih Ustaz, jazakallah khair wa iyyakum. Taib ikhwatal iman, jadi saudara kita ini bertanya, bagaimana kalau ada orang mimpi ketemu Nabi terus diajari amalan tertentu, baik berupa wirid atau zikir, apakah boleh diamalkan? Ya, ini kayaknya sering terjadi di masyarakat seperti itu. Pertama yang harus kita pahami, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama adalah tidak semua orang yang mengaku bermimpi bertemu Nabi terus kita benarkan mimpinya. Itu yang harus kita pahami. Tidak semua orang yang ngaku bertemu Nabi langsung pasti itu Nabi, belum tentu. Karena orang yang mengaku bermimpi bertemu Rasulullah, ini orang harus paham dulu ciri fisiknya Nabi. Karena jangan-jangan itu setan yang mengaku Nabi. Memang benar. Tadi kan saya katakan dalam riwayat Bukhari Muslim, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Barang siapa melihat aku dalam mimpinya, berarti dia benar-benar lihat aku, kata Rasulullah. Karena setan gak bisa menyerupai fisikku. Setan gak bisa menyerupai wajahku, kata Nabi. Ingat, Nabi berkata bahwa setan gak bisa menyerupai wajah Nabi. Tapi setan bisa mengaku sebagai Nabi dengan wajah bukan wajahnya Nabi. Makanya kalau ada orang ngomong saya mimpi ketemu Nabi, tunggu dulu. Bener enggak ini sifatnya Nabi? Bagaimana sifatnya Nabi? Kalau dalam sifatnya itu sama persis seperti yang kita pelajari, ya alhamdulillah, insya Allah itu Nabi. Rambutnya Nabi itu sampai ke bahu, Rasulullah itu rambutnya tidak lurus, tidak keriting, Rasulullah itu bidang dadanya, Rasulullah tidak tinggi, Rasulullah tidak pendek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa wajahnya itu kulitnya itu putih agak kemerah-merahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jenggotnya itu lebat sampai ke dada. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam kalau pakai baju tidak pernah menutupi mata kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sifat-sifatnya apa namanya kedua matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat hitam legam. Dan nanti banyak lagi ya apa namanya dalam tambah-tambah hadis yang lain tentang sifatnya Nabi. Kalau sama persis seperti itu, insya Allah itu Nabi. Itu kita dari segi mimpi dulu itu ya. Tetapi kalau mimpi ketemu Nabi, orang yang ganteng, aromanya wangi, tampan, rupawan, bersinar seperti rembulan, tapi gak ada jenggot, gak, dalam mimpinya itu gak ada jenggotnya, yaitu setan bukan Nabi. Karena Nabi berjenggot. Kalau mimpi ketemu orang yang kita anggap sebagai Nabi, ganteng, orangnya wangi, pakai surban, jenggotnya sampai ke dada, tapi pakaiannya jatuh ke tanah, dia isbal, ketahuilah itu bukan Nabi. Karena Nabi itu enggak pernah pakaian isbal. Jadi begitulah ya, itu penting untuk diketahui. Jadi enggak semua orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi, dia itu benar-benar mimpi ketemu Nabi. Aduh. Terus kedua, ikhwatal iman. Masalah syariat itu enggak boleh berdasarkan mimpi. Misalnya ada orang mengamalkan ritual tertentu karena dapat uang, dapat mimpi. Mimpi ketemu Nabi disuruh ngamalkan A, B, C, D. Padahal itu dalam ilmu nyata, Nabi enggak pernah mensyariatkan itu. Terus dalam mimpi dia itu diajari amalan tertentu. Lah ini enggak boleh. Karena agama Islam itu dengan dalil bukan dengan mimpi. Mimpi itu jadi wahyu kalau mimpinya Rasulullah. Kalau mimpinya kita bukan wahyu. Oke, mimpi itu ada mimpi yang baik. Mimpi itu ada yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bukan untuk syariat. Itu untuk firasat. Itu untuk, iya, firasat. Misalnya ada orang alim, ada seorang wali diberi mimpi oleh Allah. Dikasih gambaran, ada firasat akan terjadi ini, bahaya itu. Itu mungkin. Itu mungkin. Dan itu mungkin terjadi. Tetapi kalau syariat kita laksanakan, tata cara ibadah kita lalui berdasarkan mimpi, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena Islam sudah ditutup, bukunya sudah sempurna. Ya, turun surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, watmamtu alaikum ni'mati, waraditu lakumul Islam adina. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Sudah selesai. Sudah enggak ada wahyu lagi setelah Rasulullah wafat. Jadi enggak boleh kita membuat aturan baru, ritual baru, wirid baru dengan alasan dapat lewat mimpi. Enggak ya. Karena tata cara ibadah harus ditentukan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan mimpi itu memang ada, mimpi baik, tapi bukan dalam hal tata cara ibadah. Itu sudah selesai, sudah finish. Sudah diterangkan Rasulullah dari A sampai Z. Enggak usah perlu istidrokat lewat mimpi, enggak usah. Jadi itu gitu nggih. Jadi jawabannya ada dua. Yang pertama, pastikan dulu itu benar-benar Nabi apa enggak. Ya, harus tahu ciri fisiknya Nabi. Yang kedua, mimpi itu kalau sudah mengamalkan, amalkan ini sekian ratus kali, sekian ribu, jangan dipercaya. Karena sudah enggak ada itu. Ya, semua ibadah tauqifiyah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah tidak dibangun lewat mimpi. Kecuali mimpinya Nabi. Nah, itu beda lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada lagi, kalau enggak ada saya tutup. Monggo, silakan Mas Andi. Baik, Ustaz. Kita ucapkan jazakallahu khairan atas penjelasannya, Ustaz. Semoga memberikan manfaat bagi para pendengar maupun para pemirsa. Kita bacakan pertanyaan terakhir di sini, Ustaz. Dari Ummu Abdillah di Gresik. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan. Bagaimana keterangan stempel kenabian yang tadi disebutkan pada hadis ketujuh, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, pada hadis ketujuh tadi, Ummu Abdillah yang ada di Gresik, jazakillah khair, telah bergabung bersama kami. Tadi disebutkan, baina katifaihi khatamun nubuwah, khatamun nabiyyin. Ini hadis yang ketujuh tadi ya, disebutkan bahwa stempel kenabian itu letaknya, dikasih tahu, di antara dua bahunya Rasulullah. Di sini, di belakang. Terus kalau kita baca syarahnya, fi dhahrihi sallallahu alaihi wasallam, itu ada di punggungnya beliau, di antara dua bahu. Baina katifaihi khatamun nubuwah, stempel kenabian. Terus stempel kenabian itu wujudnya bagaimana? Kit'atun minal lahmi barizah. Ya, potongan daging yang tumbuh. Ya, potongan daging yang tumbuh. Nah, itu doang ya penjelasannya. Kemudian pensyarah Syekh Abdul Razak mengatakan wasata'ti ahadits adida, akan datang hadis-hadis yang lain yang secara gamblang akan menjelaskan seputar stempel kenabian. Tapi yang sementara yang dijelaskan beliau bahwa stempel kenabian itu adalah qit'atun minal lahmi barizah. Ya, potongan daging yang tumbuh. Adapun secara detail sabar. Nanti ada babnya sendiri biar tidak saling tabrak. Sabar insyaallah besok kalau sudah bab khusus tentang itu akan kita jelaskan secara detail insyaallah. Sampai di sini terima kasih saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kru yang bertugas, saya ucapkan jazakumullah khairan. Semoga kita istiqamah dan insyaallah akan kita lanjutkan pada hadis yang ke-8 tentang ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang akan datang insyaallah setiap Ahad seperti sekarang ini Ahad 20 ya waktu pukul 20 malam dan juga hari Rabu waktu yang sama yaitu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.